Ku coba bertahan kali ini. Ku coba bertahan kesekian kali. Apakah daya ku menanti cinta yang tak pasti? Menanti aku tetap menanti. Menanti cinta yang tak pasti. Jatuh air mataku merajam gejolak jiwaku. Ku coba tetap bertahan meskipun harus menahan peri yang selalu membayang di dalam pelukan. Ku coba bertahan kali ini. Coba bertahan kesekian kali. Apakah dayaku jatuh air mataku merajam keruhnya jiwaku. Ku coba tetap meskipun harus menahan peri cinta yang membayang di dalam pelukan. Dalam peluk.